Syarul umuri mahdatsatuha fa inna kulla mahdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyaallah, bismillahir rahmanirrahim, wa barakallahu bikum. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Wala mu'allif rahimahullahu taala bab man sabbadahra faqad azallaha. Bab tentang seseorang yang mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, tidaklah kehidupan kita kecuali hanya di dunia ini, kehidupan di dunia saja, yaitu hidup dan mati, mati dan hidup. Ela hayata illa hayata dunia, yaitu mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Takdziban min humul ba'ats ba'dal mauti, mereka mendustakan adanya hari berbangkit setelah kematian. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, dan mereka orang-orang menyatakan, dan tidaklah kita ini mati binasa kecuali karena hanya dimakan masa saja. Masa atau waktunya mati-mati. Yaitu apa? Mereka yang meyakini dengan waktu itu seseorang, sekelompok manusia mati, kemudian dengan waktu itu juga suatu kaum yang lain hidup. Jadi adanya timbulnya hidup dan mati ini hanya masa saja, masa yang berlainan silih berganti, menjadikan manusia ini ada yang hidup dan ada yang mati, terus seperti itu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Dan apa yang dia katakan dari pernyataan tersebut, yang menyatakan bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia ini saja, tidak ada kehidupan akhirat, dan tidaklah dia membinasakan kita kecuali hanya waktu saja. Maka perkataan-perkataan seperti ini, perkataan yang tidak berdasarkan ilmu, perkataan yang tidak berdasarkan keyakinan, dan tidaklah mereka mengatakan demikian kecuali hanya berdasarkan prasangka-prasangka saja, persangkaan-persangkaan yang salah, khayalan-khayalan yang tidak ada dasarnya. Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah anil kufarid dahru, manil kufarid dahri. Baina minal Arab wa ghairihim. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kebalikan dalam ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir ad-dahriyin, itu ya, ad-dahriyin yaitu orang-orang kafir mulhidin, ateis, minal Arab wa ghairihim, baik itu orang Arabnya atau selain Arabnya, annahum la yu'minuna bihayati ghairi hayati dunya, mereka tidaklah beriman dengan kehidupan selain hanya kehidupan di dunia saja. Wa annahum ya'taqiduna annahu la rabban lahu, dan mereka berkeyakinan bahwasanya mereka tidak mempunyai rab, tidak mempunyai zat yang mengurusi mereka. Mereka tidak berkeyakinan bahwasanya ada zat yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mematikan mereka. Wa innama yufnihim marral layli layali wal ayyam, dan mereka berkeyakinan hanyalah yang membinasakan mereka, mematikan mereka, menghancurkan mereka, bergantinya siang dan malam, siang malam, siang malam, orang timbul, siang malam orang tenggelam, ya, timbulkan air, tenggelam, mati. Ini keyakinan orang-orang dahriyin, orang ateis, mulhidin, tidak meyakini adanya bahwa semuanya itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yufannidullahu qawlahum hadha, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meruntuhkan perkataan mereka, meruntuhkan iguan mereka, meruntuhkan kicauan mereka. Kata-kata yang tidak ada ilmunya, tidak berdasarkan bukti dan akal yang jernih. Waktiqahum, dan Allah Taala meruntuhkan keyakinan mereka. Mubinan annahu la mustanidun lahikun fidalik, keyakinan-keyakinan yang tidaklah terbangun dari keyakinan yang benar, keyakinan yang kosong dari bukti dan kenyataan. Wa innama ya'tamiduna ala takhmini wal auhami, dan hanyalah mereka berkeyakinan dengan bersandarkan kepada dugaan-dugaan, berdasarkan paham prasangka-prasangka yang salah, praduga-praduga yang tidak ada bukti dan kenyataannya. Allati la tasluhu hujjatan wa dalilan, yang keyakinan-keyakinan mereka tentunya apa? Tidak terbangun dengan hujjah, bukti-bukti dan dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullah. Dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang seringnya lebih mendewakan akal daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia buat teori-teori ya, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Setelah apa? Setelah dilaksanakan, setelah dipraktekkan, ternyata apa? Kenyataannya enggak seperti itu. Meleset dari teorinya, meleset dari kaidah-kaidahnya. Tidak sebagaimana yang mereka teorikan. Kenapa? Karena akal manusia yang apa? Apa yang dirumuskan oleh manusia, apa yang ditetap oleh manusia, apa yang dibuat kaidah-kaidah manusia sebatas akal dan apa yang dia alami dari pengalaman-pengalaman yang apa? Yang sebatas apa yang dia tahu. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala manusia tidak bisa menjangkau. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala manusia tidak bisa menjangkau. Sehingga tatkala manusia mereka menuhankan akalnya, menuhankan perasaannya, tidak mau mengambil petunjuk-petunjuk dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya apa? Akhirnya terkungkung dengan apa yang ada pada otaknya, pada akalnya, yang tidak bisa menerawang jauh ke depan. Sehingga orang-orang seperti ini picik. Berat apa? Akhirnya sepak terjangnya hanya sebatas seperti binatang. Orang di dunia yang penting hidup, bisa makan, bisa tidur, ya kan? Bisa istirahat, besok kerja lagi. capek tidur, kerja lagi capek tidur lagi, terus sampai mati. Seperti itu teorinya orang ateis. Sehingga orang-orang ateis apa? Karena dengan teori-teori mereka yang mendahulukan akal, akhirnya hidup ini adalah kerja. Hidup ini adalah kerja. Sehingga apa? Orang ateis itu hidupnya untuk kerja. Kalau hidup ini sudah tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan, untuk apa? Merugikan orang banyak, akhirnya apa? Sudah, matikan aja. Sehingga apa? Tidak ubahnya kehidupan mereka, orang-orang ateis, seperti kehidupan binatang. Hari-harinya hanya makan, tidur, kerja, cari makan, tidur, cari kerja. Sudah itu aja. Tidak mempunyai apa? Cita-cita yang tinggi, yang luas, yang jauh ke depan. Bahwasanya setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan yang lebih besar, lebih jauh, lebih panjang. Padahal dunia ini bukan tempat yang akhir. Satu-satunya manusia hidup. Bahkan dunia ini adalah sebagai batas ujian. Mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Sehingga orang-orang yang terjatuh ke dalam keakidah, keyakinan mereka, maka seperti kita di akhirnya apa? Kehidupannya kehidupan yang rendah, sempit. Akhirnya apa? Di dunia ini sudah dipol-pol nih ya kan. Hidup banyak sekali saja, sudah. Yang penting saya senang, dapat yang paling banyak. Tidak mau tahu dengan orang lain. Kalau butuh merampas, menipu, membunuh. Karena apa? Hidup hanya sekali saja. Akhirnya apa? Carut marut kehidupannya orang-orang yang seperti itu. Seperti apa? Kehidupan di rimba. Mana yang kuat memakan yang lemah. Yang berkuasa menindas yang lemah. Sehingga kehidupan mereka tidak ubahnya seperti kehidupan di hutan belantara. Dan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka adalah kosong. Sehingga tatkala apa? Mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dicapai, maka akhirnya apa? Bunuh diri, gila, stres, tidak apa? Tidak ada sandaran. Jiwanya jiwa yang kosong, tidak ada siraman rohani. Hati-hati yang mati. Sehingga kita lihat contoh dari para tokoh-tokoh Sri Ad-Dahriyin, Ateis, Muhyiddin apa? Tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang apa? Orang-orang yang nomor satu mengorbankan manusia yang lain, membantai manusia yang lain dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai tujuan kebahagiaan dirinya sendiri. Seperti itu, pasti di mana aja. Di negara yang seperti itu sistemnya, maka siap untuk dipantai, dibantai, ditindas oleh para penguasa-penguasa mereka. Kenapa? Seperti itu tadi, hidup hanya sekali saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia agar apa? Agar tidak seperti binatang, mempunyai kehidupan yang sempit, yang rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala bimbing manusia akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai hati, berpandangan, berpikiran yang luas ke depan, bahwasanya kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia saja. Kehidupan akhirat jauh lebih besar dan lebih lama. Wa akhiratu khairul minal ula, dan negeri akhirat, kehidupan akhirat itu lebih utama dan lebih panjang. Tidak hanya sekedar seumur manusia saja. Sehingga orang-orang yang dahriyin, mulhidin, ateis, kehidupan mereka penuh dengan kejahatan, menindas orang lain dalam rangka apa? Untuk tegak menghidupi dirinya di atas penderitaan dan di atas menginjak-injak harga diri orang lain. Ini jeleknya apa? Jalan hidup mereka dan jeleknya keyakinan mereka. Sedangkan kaum muslimin lah yang Allah SWT kehendaki dimuliakan di dunia dan di akhiratnya. Sehingga jauh berbeda kehidupan orang-orang ateis dengan orang muslim. Orang muslim penuh dengan akhlak, penuh dengan apa? Kedamaian, saling hormat-hormati, ketenangan jiwa, keteraturan, dan kehidupan yang dinamis. Baik itu zahir maupun batin, mereka adalah orang-orang yang tenang, mencapai apa? Kebahagiaan. Jiwa-jiwa mereka dipenuhi dengan apa? Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berharap punya cita-cita yang tinggi dan kebahagiaan dari yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya apa? Hati yang tenang, hati yang tenteram. Bayangkan kalau seseorang hidup di tengah-tengah hutan, ya kan, hatinya tenteram nggak? Ya nggak tenteram, hidup di mana ini? Di bawah nanti ada macan, ya. Di atas nanti ada ular, tenang nggak? Nggak tenang, selalu terancam jiwanya. Sehingga kehidupan muslim, seorang muslim kehidupan yang tenang damai, segala sesuatu yang menimpa dirinya, baik itu kesedihan, kesusahan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tenang tenteram dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kaum muslimin enggak pernah sikut-sikutan sama saudaranya. Semuanya apa? Semuanya mengharapkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang damai, kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullahu taala, al-fa'id, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, nisbatul khairi wasyarri ila dahri min sifatil mulhidin, menisbahkan kebaikan dan kejelekan itu dikarenakan adanya masa saja, pergantian masa. Maka ini dari sifat-sifat keyakinannya orang-orang ateis. Sehingga mereka apa? Mereka karena tidak meyakini adanya penguasa alam, zat yang menciptakan mereka, zat yang menghidupkan mereka, sehingga apa? Perbuatannya sudah perbuatan yang semuanya sendiri. Apa yang dianggap baik dikerjakan, apa yang dianggap jelek maka semau dia. Yang penting dirinya senang, bahagia, menurut mereka. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka, apakah mereka tidak membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan jelek, ya kan? Karena mereka meyakini nanti apa? Hidup ya sudah, setelah mati ya sudah selesai, tidak ada urusan lagi. Tidak ada urusan lagi. Sehingga orang mau berbuat baik maupun berbuat jelek sama saja. Kalau sudah seperti ini, bayangkan bagaimana sepak terjang orang-orang seperti ini. Hatinya seperti singa, ya kan? Semuanya dimakan, semuanya dimangsa. Dalam rangka untuk apa? Untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak ada lawan, tidak ada kawan. Hidup sendiri-sendiri. Asaniya isbatu hayatin ukhra lil insani ba'dal mauti. Yang kedua, ditetapkan adanya kehidupan yang lain, kehidupan akhirat bagi manusia setelah kematiannya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT membantah bahwasanya apa yang mereka sangka dari orang-orang jahriyin, orang-orang ateis adalah sangka-sangkaan belaka. Tidak ada bukti dan hujah dan kenyataannya. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu. Apa yang mereka katakan? Asalisah annad dahra laisa min asma'illahi ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya ad-dahr, masa, ini bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memang apa? Mengatur masa. Ada siang, ada malam, ada dahulu, ada sekarang, ada yang akan datang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Munasabatul ayati lil bab kusun ayatin terhadap bab haitsu dalatil ayatu ala dhammi man nasabal hawadisa ila dahri wa dhalika ida'un lillahi li'anahu yukrihu. Di dalam ayat ini menunjukkan, di mana ayat ini menunjukkan atas tercelanya orang-orang yang menisbahkan kejadian-kejadian yang ada di alam, yang ada di bumi ini hanya karena waktu saja. Padahal yang menguasai waktu adalah Allah SWT, ya kan? Apakah manusia menyangka bahwasanya hari-hari itu hanya 24 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Ini kalau teori manusia seperti dari dulu seperti ini, enggak berubah. Lupa dengan apa? Sang pencipta Allah SWT yang mengatur waktu. Kalau Allah SWT kendaki, maka waktu ini bisa berubah. Satu hari menjadi bisa menjadi apa? 40 tahun. Satu hari bisa menjadi 40 hari. Allah SWT merubah hari-hari, waktu-waktunya sekendak Allah SWT ya. Sebagaimana itu nanti tatkala apa munculnya Dajjal, waktunya akan dirubah oleh Allah SWT. Sehingga teori-teori manusia tidak akan bisa. Dan Allah SWT bisa merubah waktu-waktu hari-hari. Sebagaimana Allah SWT merubah waktu tidurnya Ashabul Kahfi, Allah SWT apa? Jadikan seolah-olah apa? Tidurnya hanya setengah hari. Ternyata dia telah tidur, makan, bergantian, bersilnya siang dan malam selama berapa? 300 tahun lebih. Nah, ini Allah SWT yang mengatur waktu. Sehingga waktu ini bukan apa? Satu-satunya makhluk yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Kalau Allah SWT kendaki, walaupun dilampaui oleh waktu-waktu sedemikian rupa, maka manusia tidak mati ya. Walaupun beratus-ratus tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hari, waktu, masa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan yang menentukan segala sesuatu. Karena waktu adalah juga apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti di akhirat Allah SWT rubah lagi waktu ya kan, menjadi kekekalan. Dan tentunya seseorang yang mencela waktu atau menisbahkan segala sesuatu karena waktu, maka ini pada dasarnya menyakiti Allah SWT. Waktu sore menjadi gelap. Men- mencari ayam kabur jadi enggak ketemu-ketemu misalnya. Berarti apa ini? Menyalahkan waktu. Ya, kita tidak boleh mencela waktu, mencela masa. Kalau saja waktu kecil saya itu, misalnya begini dan begitu, pasti sekarang begini dan begini. Berarti apa? Mencela waktu. Mencela waktu. Padahal Allah SWT yang mengatur waktu. Sehingga tatkala seseorang mencela waktu, maka berarti dia menyakiti Allah SWT yang Maha mengatur waktu masa. Qala Asy'ari rahimahullah, munasabat ayat li tauhid, pesan ayat yang terhadap tauhid. Qala Asy'ari rahimahullah ta'ala, kesuan ayat ini terhadap tauhid. Haisu dammatil ayatu man nasabal hawadis ila dahri fa innahu qad ja'ala dahra syarikan ma'allahi bi fi'lihi. Di mana ayat ini mencela atas orang-orang yang menisbahkan kejadian-kejadian yang ada di alam ini dengan apa? Dinisbahkan kepada waktu. Sehingga dirinya menjadikan waktu ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu tersebut. Assalamualaikum warahmatullah. Khulasah dari kesimpulan, yaitu kita berhati-hati dari keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, perkataan-perkataan yang tidak ada bukti dan ilmunya dari orang-orang yang jauh dari bimbingan Allah SWT, jauh dari ilmu agama, jauh dari Islam, yang mereka menebarkan racun-racun mereka dengan keyakinan-keyakinan yang sangat simpel, keyakinan-keyakinan yang akan membawa kehidupan yang rendah, kehidupan yang sengsara, hati-hati yang kosong, yaitu keyakinan ad-dahriyin kufar ad-dahriyin, orang-orang ateis mulhidin. Segala sesuatu ditimbang hanya berdasarkan akal yang dia lihat dan dengar. Apa yang tidak terbukti dengan mata mereka, yang tidak terbukti dengan telinga mereka, tidak terbukti dengan perasaan mereka, maka apa? Dimentahkan, tidak diyakini dan tidak diimani. Maka ini apa? Ini kaidah-kaidah yang sangat sempit, kaidah-kaidah yang begitu simpel, yang akan membawa dirinya, kehidupannya, sepak terjangnya sesuai dengan selera hawa nafsu dan perasaan mereka. Sehingga yang terjadi hanya apa? Kacau dan carut marut kehidupan kufar dahriyin, orang-orang ateis. Dan manusia kalau tidak dibimbing oleh Allah SWT dengan Al-Quran, dengan diturunkan para nabi, diajarkan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hal-hal yang gaib, dia akan membimbing dirinya untuk mencapai kehidupan yang mulia, yang baik di dunia dan di akhiratnya. Maka tentulah manusia itu akan apa? Terjatuh ke dalam kehidupan yang rendah, seperti kehidupan binatang dan kehidupan di hutan belantara, yang kuat akan memakan yang lemah. Wallahu ta'ala misra barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.